Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin penjelasan dari Buya tentang apa alasan yang kuat atau katakanlah minimal dalil yang meyakinkan bahwa yang namanya bid'ah itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Padahal bagi kelompok-kelompok yang selalu dikit-dikit membid'ahkan ibadah kelompok lain, itu menyatakan bahwa bid'ah itu hanya satu, adanya bid'ah hasanah, bid'ah dolalah gitu. Sebagaimana dalam hadis yang jelas-jelas bahwa kullu bid'ah dolalah gitu. Jelas katanya kullu. Itu kullu maknanya semuanya. Itu saja dulu ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang terakhir masalah bid'ah dolalah. Kullu bid'atin dolalah. Kullu bid'atin dolalah karena inna. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Benar. Semua bid'ah itu adalah sesat. Dan tidak ada bid'ah yang tidak sesat. Bid'ah apa ini? Bid'ah syar'iyah. Waktu Nabi Muhammad mengatakan inna syarral umuri muhdatsatuha, paling sejelek-jeleknya hal itu adalah yang paling yang ada-ada. Sampai inna dikatakan kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu adalah sesat. Siapa yang ngomong? Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad menyebut bid'ah. Nabi Muhammad itu diutus untuk menjelaskan tentang syariat. Jadi bid'ah menurut syariat itu semuanya adalah sesat. Bid'ah menurut syariat. Jadi tidak ada bid'ah sunnah, tidak ada bid'ah wajib, tidak ada bid'ah yang ini baik menurut syariat. Itu harga mati. Tetapi kenapa Sayyidina Umar dalam riwayat Sayyidina Ali mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah ini loh orang yang kumpul sholat berjamaah. Sayyidina Umar bin Khattab bukan Nabi, omongan beliau tidak bisa kita bawa kepada masalah syariat. Beliau berbicara tentang makna bahasa, bid'ah itu adalah hal baru. Jadi Sayyidina Umar menganggap ini adalah hal baru yang bagus. Jadi bid'ah itu secara bahasa adalah hal yang baru. Maka bid'ah ini ada dua, bid'ah menurut syariat dan bid'ah menurut bahasa. Bid'ah menurut bahasa adalah segala yang baru. Kalau menurut syariah ya yang bid'ah dengan rincian dengan definisi thariqatun fid dini muhtara'atun tudahi syari'ata yuqsadu bisuluki 'alaiha at mubalaghatu fit ta'budi. Pembahasan bid'ah yang ada di CD yang kita sudah bisa bahas. Kalau bid'ah menurut syariah harga mati, semuanya sesat, selesai. Tapi bid'ah menurut bahasa itu loh ada yang haram, ada yang bid'ah sunnah, ada bid'ah wajibah, itu menurut bahasa. Misalnya kita bangun sekolahan megah, itu adalah baru kan? Hadi bid'ah itu bid'ah menurut bahasa, sesuatu yang baru ada yang baik, ada yang jelek, ada yang sunnah, ini harus dibedakan. Dan ini tidak bisa memungkiri siapapun. Kalau bid'ah menurut syariah ya selesai, karena Rasulullah itu bu'itha libayani syariati, Nabi Muhammad diutus untuk menjelaskan syariat. Jadi bid'ah menurut Nabi Muhammad semuanya adalah sesat. Tapi bid'ah menurut bahasa itu yang sering dibahas oleh para ulama menjadi lima. Ada bid'ah wajibah, ada bid'ah sunnah, ada mandubah, ada bid'ah muharramah, ada bid'ah mubahah, ada bid'ah makruhah. Ini adalah masalah bid'ah menurut bahasa. Kalau menurut bahasa tidak bisa mungkiri siapapun. Jadi menurut bahasa. Selesai insya Allah. Itu adalah pembahasan bid'ah. Kalau ada orang dikit-dikit membid'ahkan itu perlu didudukkan dia. Tahu tidak dia bid'ah. Orang yang suka membid'ahkan orang lain biasanya tidak ngerti itu bid'ah. Padahal orang kalau pengen bicara bid'ah, dia harus tahu apa itu bid'ah. Bid'ah ada definisinya. Definisi adalah sangat panjang seperti yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi, adalah thariqatun fid dini, cara beragama, mukhtara'atun, yang diada-ada. Tudahi syari'ata, menyerupai yang sudah ada di dalam syariat. Yuksadu bisuluki 'alayya, dimaksudkan dengan itu semua. Al-mubalaghatu fit ta'abbudi, berlebih-lebihan dalam agama, dalam beribadah. Ini adalah definisinya. Jadi sesuatu yang diada-ada dalam urusan agama, bukan urusan dunia. Urusan agama, ibadah. Misalnya apa? karena Anda seger buger, orangnya sehat, enggak mau subuh itu sholat 2 rakaat. Kenapa saya sehat seger buger pagi-pagi kok cuma 2 rakaat, sambil olahraga saya tambah 2 rakaat, jadi 4 rakaat. Thariqatun fiddini, urusan beragama. Mukhtara'atun, diada-ada, nambah 2 rakaat. Tudohi syari'ata, nyerupai yang sudah ada. Subuh kan 2 rakaat, ditambah 2 rakaat. Yuksadu bisuluki alaiha, maksudnya melakukan itu adalah al-mubalaghatu fit ta'abbudi, berlebih-lebihan. Gak cukup, masa cuma 2 rakaat. Nah ini adalah bid'ah. Jadi bid'ah sangat jelas. Kalau orang pengen tahu menghukumi bid'ah, harus tahu apa itu bid'ah. Tidak mengerti bid'ah. Ada orang mengatakan bid'ah adalah semua yang tidak dilakukan oleh Rasulullah adalah bid'ah. Innalillah. Dari mana itu definisi? Alangkah biciknya menilai bid'ah hanya dengan kalimat yang tidak pernah dilakukan Rasulullah adalah bid'ah. Bikin radio bid'ah. Ya. Bikin mic bid'ah. Tidak pernah dilakukan Rasulullah. Nanti dia membedakan, enggak, itu urusan agama saja. Mana dalam definisimu enggak ada, karena definisi itu definisi lemah. Definisi yang hebat adalah yang disebut Imam Syatibi, Thariqatun fiddin mukhtara'atun. Ini adalah ada pembahasan sendiri masalah bid'ah, insyaallah akan kita bahas. Jadi bid'ah ada sunnah, bid'ah baik itu menurut bahasa. Bid'ah itu artinya baru. Muhdats, sesuatu yang baru diadakan. Jadi kalau yang baru kan macam-macam, ada baru haram, grup pemabuk. Baru halal, grup sholawatan. Baru mubah, grup paguyupan. Ya hanya sekedar obrolan lah, minum kopi bersama, mubah ya. Grup wajib, forum silaturahmi, karena sudah berantem terus orang-orang ini. Nah ini adalah bid'ah, hal yang baru, kayak begitu. Contohnya Sayyidina Utsman mengumpulkan mushaf. Sayyidina Umar bin Khattab punya bid'ah yang baru, bagus, membuat perkantoran. Bid'ah baru, hal yang baru. Ya inilah masalah bid'ah, tidak boleh kita campur aduk, kita salah gunakan untuk menghukumi orang dengan masalah bid'ah. Ini saja insyaallah. Jadi pembahasan bid'ah pembahasan yang panjang. Insyaallah suatu saat akan diulang lagi pembahasannya, karena sudah berapa 3 tahun yang lalu mungkin kita membahas masalah bid'ah. Tapi perlu sedikit konsentrasi, kalau sudah bicara begitu tidak enak, tidak nyaman biasanya. Dan juga kemarin ada fikih ya, sebetulnya ada fikih. Kita pengen anak-anak kita itu mencatat fikihnya sampai di sana apa yang kita bicarakan, jadi ada kesinambungan ya. Mohon maaf, ini saja.